niat, menjaharkan niat. Sementara kebanyakan ulama bermadzhab Syafi'i, bahkan ashabnya Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, menyatakan hal itu adalah keliru, salah. Dari sisi mana? Wa kana ghaltuhu anna Syafi'iyya qala 'anil shalah. Dan titik salahnya itu bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata tentang salat, la budda minan nutqi fi awwaliha. Yaitu di dalam kitabnya, di dalam Al-Um, ya, Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan, la budda minan nutqi fi awwaliha, wajib mengucapkan di awal salat. Fadhanna hadal ghalitu, maka orang yang salah ini menyangka, annahu arada an-nutqu binniyah. Dia mengira bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Faghallathahu ashabu Syafi'i jami'uhum. Maka ashab al-Imam Syafi'i menyalahkan, menganggap salah, ya, apa yang mereka simpulkan. Waqalu, dan mereka mengatakan, yaitu ashab Syafi'i, yaitu ashab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan, innama aradan nutqa bittakbiri la binniyah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan wajib mengucapkan, maksudnya adalah takbir, bukan niat. Ya, bukan niat. Intaha kalamuh. Ya, selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimallahu taala, wa talaffuzu binniyah kama annahu bid'atun, dan mengucapkan niat sebagaimana itu adalah perbuatan bid'ah, faqad yadkhulu fi riya'i aidha. Maka hal tersebut terkadang bisa masuk ke perbuatan riya, karena dia menampakkan amalnya. Lianna al-matluba ikhlasul amali lillahi wa ikhfa'u. Karena yang dituntut kepada seseorang yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah semata dan menyembunyikannya. Itu asalnya. Illa kecuali ma warada dalilun biidharihi. Kecuali ada dalil yang membolehkan menampakkan, ya, boleh menampakkan ibadah seperti sholat. Tidak mungkin sholat fardu dia sembunyi-sembunyi, ya, harus ditampakkan. Ibadah haji, ya, harus ditampakkan, harus ditampakkan. Tetapi secara asal seluruh ibadah itu harus disembunyikan, ya, secara asal seluruh ibadah itu harus disembunyikan kecuali yang memang ada dalilnya boleh diizharkan, boleh ditampakkan. Seperti mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Tidak mungkin itu disembunyikan. Ya, tidak mungkin disembunyikan. Pasti diketahui oleh orang lain, minimal diketahui oleh muridnya. Naam. فَالَّذِي يَنْبَغِ لِلْمُسْلِمِ, maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim, أَيَّكُونَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ, hendaklah dia waqafan. Waqafan ini adalah sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah dari waqifun. Ya, isim fa'il dari waqifun. Yang artinya berhenti. Waqafan, banyak berhenti. Maksudnya apa? Berhenti inda hududis syariah. Berhenti di batas-batas syariat. Tidak boleh melampaui batas syariat. Walaupun itu bagus. Walaupun itu dianggap baik. Ya. Terkadang syaitan mengelabui kita. Dari sisi apa? Kok ini bagus? Hasilnya baik. Sama ahlul bid'ah juga sama. Mereka menilai seperti itu. Ini bagus, ini baik. Sholat 1000 rakaat baik. Di malam nisfu Sya'ban dan seterusnya. Tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang mukmin harus waqafan inda hududillah, inda hududis syariah. Jangan pakai perasaan. Ini bagus kok kenapa dilarang? Sama mereka ahlul bid'ah juga sama seperti itu. Ini bagus kenapa dilarang? Maka kita sebagai ahlu sunnah yang menjunjung tinggi sunnah Nabi dan bimbingan para salaf, hendaklah waqafan inda hududis syariah. Amilan bis sunani tarikan lil bid'ah, yang mengamalkan sunnah-sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Mahma kana naw'ah. Ya, apapun jenisnya, ya. Wa mimman kana masdaruh, dari manapun sumbernya, ya. Jadi apapun bentuk bid'ah, dari manapun sumbernya, selama itu melampaui batas-batas syariat, maka seorang mukmin wajib menjauhinya. Wallahu ta'ala yaqul, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Qul, katakanlah kepada mereka. Atu'allimuna Allah, apakah kalian mengajari Allah bidinikum dengan agama kalian? Seolah-olah dia lebih mengetahui dengan syariat yang dia buat, dengan cara-cara yang dia buat. Apakah dia ingin mengajari Allah? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita ini sedikit. Sangat-sangat sedikit. Jauh-jauh. Jangankan dibandingkan dengan ilmu ya Allah yang sangat luas. Dengan para ulama pun sangat jauh. Jangankan dengan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Dengan ulama-ulama muasirin pun jauh. Maka hendaklah kita mengukur diri kita. Mengukur diri kita. Siapa diri kita? Maka hendaklah kita waqafan inda hududis syariah. Berhenti di batas-batas syariat. Ini bagus, ini sebentar. Syariat bagaimana berbicara? Ya, syariat bagaimana berbicara? Naam, fallahu a'lamu bin niyyah, wallahu a'lamu bin niyatil qulubi wa maqasidiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niat-niat hati dan maksud-maksud hati. Maksudnya maksud-maksud dan niat-niat hati kita. Fala hajata ila talafud, maka tidak perlu untuk mengucapkan ya biha dengan niat tersebut, fi sholati, di dalam salat, wa fi jami'il ibadat, dan pada seluruh ibadat. Wallahu ta'ala alam, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuh wa yardah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk bisa melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai Allah. Subhanallah. Ya, beliau ini sayang sekali kepada kita. Setiap selesai taklim, beliau mendoakan. Ya, mendoakan supaya kita diberi taufik oleh Allah, supaya bisa melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. InsyaAllah naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.